الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Apa hukumnya imam yang membaca satu surat dalam dua rakaat? Di maghrib ini imam baca apa? Dan An-Nas. Secara hukum boleh. Secara hukum boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra idza zulzilatil ardu zilzalah. Ini secara hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha dua kali dalam dua rakaat. Artinya dalam satu salat dia baca idza zulzil di rakaat pertama, dia baca idza zulzil di rakaat kedua. Maka para ulama mengkiaskan dengan perkara ini boleh hukumnya. Tapi sesekali. Jangan kemudian jadi apa? Jadi kebiasaan. Apalagi antum thullabul ilmi, para hufadzul Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat maghrib membaca qisar al-mufassal. Dalam Al-Quran itu ada tiwal mufassal, ada wasthul mufassal, ada qisar mufassal. Qisar mufassal ini yang paling pendek. Yang dimaksud dengan mufassal, koma atau titik atau batasan. Likasratu fawasilihi, kata para ulama. Karena banyak sekali potongan-potongannya. Maksudnya surat-surat pendek. Nah, dia akan banyak membaca basmalah. Karena baru 5 ayat dia pindah ke surat yang lain. Nah, itu namanya mufassal. Mufassal sendiri terbagi menjadi qisar, wasat, dan tiwal. Nah, qisar yakni potongan-potongan yang pendek, khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan dari surat Al-Fajr, tapi wallahu a'lam pendapat yang rajih dari surat Duha. Dari surat Duha sampai An-Nas itu apa? Qisar mufassal. Ini yang dibaca salat maghrib. Dari Duha sampai An-Nas. Ini baca salat maghrib. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca surat apa? At-Tur. Membaca surat At-Tur. Nah, kalau wasat al-mufassal, pertengahan, itu dari ammah. Nah, sampai sebelum At-Duha. Mulai ammah sampai sebelum At-Duha. Itu disebut apa? Pertengahan. Tiwal mufassal, potongan-potongan yang panjang, itu mulai surat al-mursalat sampai Qaf. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di salat maghrib dengan qisar mufassal, potongan-potongan yang pendek. Tadi baca dengan surat-surat yang lain sesekali untuk dibaca dalam satu salat dua surat hukumnya boleh. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Beliau membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan beliau ulang rakaat satu dan rakaat kedua. Hukum asalnya boleh. Nah, apa makna nazar ikhwani hafizakumullah? Daras kemarin. Dari Ahmad. Yang tidak. Yang tidak wajib. Seseorang mengharuskan pada dirinya suatu amalan. Atau ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana sebetulnya dia terbebas. Tidak terikat dengan amalan tersebut. Artinya dia wajibkan pada dirinya sendiri. Ini hukumnya apa ya, Khoh? Naam, Abu Harith. Hukumnya apa? Makruh. Sebagian para ulama memandang hukumnya makruh. Naam. Memandang hukumnya makruh di antaranya siapa? Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin. Karena Anda mewajibkan kepadamu dengan sesuatu yang enggak wajib. Naam. Dapat ulama yang lain mereka menganggap bahwasanya nazar adalah apa? Haram. Nah. Kenapa? Karena engkau sebetulnya di atas kecukupan, di atas ketenangan. Ada apa kau wajibkan dirimu dengan perkara-perkara yang bukan suatu keharusan? Yang mana ujung-ujungnya penyesalan, engkau tidak mampu menjalankan nazar tersebut. Akhirnya dia berdosa. Bahkan disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yustakhraj fihi minan bakhil. Nazar tidak dilakukan kecuali orang yang apa? Bakhil, pelit. Nah, bakhil, pelit. Disifati dengan tercela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini pendapatnya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian ada pertanyaan, kenapa kok nazar makruh atau muharram tapi dianggap sebagai suatu ibadah? Nah, jawabannya apa? Nazar terbagi menjadi dua. Yang pertama, mam. Hah? Nazar apa? Mutlak. Apa itu nazar mutlak? Yang disampaikan, yang diwajibkan kepada dirinya tanpa adanya apa? Imbalan, enggak ada embel-embel. Tidak ada permintaan balasan umum. Aku bernazar kepada Allah, puasa sunnah. Atau aku bernazar kepada Allah, puasa. Aku bernazar kepada Allah, sedekah. Maka wajib bagi dia untuk dikeluarkan. Nah, ini Allah subhanahu wa ta'ala puji mereka. Orang-orang yang menunaikan nazarnya. Kemudian macam yang kedua apa? Nazar muqayyad. Atau dengan istilah lain apa? Nazar apa? Mu'allak. Nazar yang terbatas atau nazar yang bergantung. Nah, ini nazar yang ada balasan, minta imbalan. Kalau seandainya saya sembuh, saya nanti akan sedekah. Nah, berarti hamba tersebut memandang pahala sedekah atau ibadah sedekah ini berat baginya. Tak akan dikeluarkan kecuali dengan apa? Nazar. Berarti kalau seandainya enggak sembuh dia enggak sedekah. Makanya disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bakhil. Nah, kita lanjutkan. Nazar ikhwani afidhakumullah dari sisi macam terbagi menjadi 6. Bahkan para ulama menambahkan 1 poin menjadi 7. Mereka menyebutkan 6 macam, sebagian para ulama menambahkan dengan 6 macam yang ketujuh. Nah, yang pertama ikhwani afidhakumullah adalah nazrun ta'ah. Nazar ketaatan. Artinya dihukumi taat. Fahuwa masyru'un. Dan ini disyariatkan. Nazar syar'i atau nazar ta'ah. Nazar yang isinya ketaatan. Dan itu merupakan ibadah. Dan itu merupakan nazar yang disyariatkan. Nazar syar'i. Contohnya seorang hamba di permulaan bulan Dzulhijjah. Dia mengatakan lillahi aliyya an azbah. An udhahibi syaz. Nazaran. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala aku bernazar. Di bulan ini, di tahun ini, aku akan berkorban dengan 1 kambing. Nah, korban hukumnya apa? Kemarin sunnah mu'akkadah. Tapi saat ini sudah berubah. Karena dia apa? Mewajibkan kepada dirinya. Bernazar. Maka wajib untuk ditunaikan nazar tersebut. Subhanallah, di hari Arafah meninggal. Di hari Arafah apa? Meninggal. Maka bagi ahli warisnya untuk membayar. Maka ahli warisnya beri kambing, diniatkan kepada bapak. Maka ini jadi pahala bapaknya. Nah, ini disebut dengan nazar apa? khata'. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 27, Al-Baqarah ayat 27, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadhrin fa inna Allaha ya'lam." Apapun yang kalian infakkan dari berbagai macam sedekah dan apa yang kalian nazarkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Nah, isyarat untuk dikerjakan, isyarat untuk ditunaikan, isyarat untuk dilakukan. Nah, begitu pula pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Aisyah istri beliau. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man nazara an yuti' Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia lakukan, dia taati. Nah, ini perintah dari Nabi alaihi salatu wasalam. Begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Thabit ibn Dhahhak. Dari sahabat Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam arada an yanhar ibilan bibuwana. Kata Thabit menceritakan, mengisahkan ada seorang pemuda, dia bernazar ingin menyembelih unta di satu daerah yang bernama Buwana. Maka dia minta bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta nasihat beliau. Maka ditanya oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam, "Hal fiha wathan min awthanil jahiliyyah yu'bad?" Apakah di tempat itu ada patung dari sembahan-sembahan yang diibadahi pada zaman jahiliyah? Artinya itu tempat kesyirikan bukan? Anda mau menyembelih, bernazar untuk menyembelih, itu tempat syirik atau enggak? Pemuda tersebut mengatakan, "Lah ya Rasulullah, ini tempat umum. Bukan tempat apa yang ada di ritual kesyirikan." Tambah dengan pertanyaan kedua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal fiha idun min a'yadihim?" Apakah di tempat itu lagi dirayakan Id di antara hari-hari perayaan mereka, perayaan kufar, perayaan kaum musyrikin, perayaan jahili, sehingga menyembelih di sana? Bunda terus mengatakan, "La ya Rasulullah, juga tidak ada. Ya, di tempat kami buat seorang bernazar ingin menyembelih unta kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka apa sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Awfi bi nadrik." Nah, tunaikan nazar. Karena ini nazar apa? Taat. Wong dia mau menyembelih kok diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Awfi bi nadrik." Tegakkan nazar. Nah, begitu pula sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, "Inni nazartu an asuma aw an a'takifa laylatan fil haram." Dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, aku bernazar untuk beriktikaf." Nah, semalam suntuk. Siapa ini? Sahabat Umar. "Aku niat untuk i'tikaf di Masjidil Haram." Nah, di sekitar Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awfi bi nadrik." Tegakkan nazar. Ini ibadah apa? I'tikaf. Nah, maka diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini bagian daripada nazar yang pertama, yaitu nazar apa? Nazar ta'ah. Atau nazar syar'i. Atau nazar ibadah. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, adalah nazar syirki. Nazarun syirki. Nazar ada berapa ejaan? Ada dua ejaan. Ejaan yang pertama, nun di fathahkan dan nun di dhammahkan. Nazarun dan nuzrun. Nazarun dan nuzrun. Nazar yang kedua adalah nazar atau nazarun syirki. Bahasa kita nazar. Nazar apa? Yang dihukumi syirik. Artinya nazar yang dikerjakan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti halnya orang mengatakan insyaallah maridi nam bagi Sayyid Husain dzabhu syat. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakitku, atau kalau seandainya penyakitku ini hilang, maka aku bernazar ingin menyembelih binatang ternak kepada Sayyid Husain. Siapa Sayyid Husain? Anaknya Ali bin Abi Thalib. Yang di mana kaum Syiah menyembahnya, di mana kaum Syiah senantiasa berdoa kepadanya. Nah, kalau seandainya barangku ini ketemu, aku akan bersedekah kepada untuk atau kepada Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani. Bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dia bernazar kepada Malaikat Jibril. Aku bernazar kepada Jibril. Atau aku bernazar kepada Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad sekalipun. Beliau manusia. Perbedaannya dengan kita, beliau diberikan wasfun nubuwah, risalah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau bagian daripada jumlahnya umat manusia. Bagian daripada umat manusia. Artinya kita enggak boleh bernazar kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena nazar bagian daripada ibadah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, man nazara li ghairillah. Barang siapa yang bernazar kepada selain Allah. Man nazara li ghairillah. Yang bernazar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu bernazar kepada patung atau bernazar kepada matahari, gunung, lautan. Naam. Fala wafa 'alaihi, maka tidak boleh ditunaikan. Wa laisa 'alaihi kafarah, dan dia enggak ada kafarah. Enggak boleh ditunaikan nazar ini. Karena di sana kesyirikan. Fala wafa 'alaihi wa laisa 'alaihi kafarah, enggak boleh ditunaikan dan tidak ada kafarah, li'annahu syirk, karena ini bagian daripada menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada kemuliaan di dalam perbuatan syirik. Nah, buat apa ditunaikan syirik? Enggak ada mulianya, rendah, bahkan termasuk dosa apa? Besar, yang paling besar. Enggak ada mulianya syirik, enggak ada kehormatan bagi syirik. Nah, maka tidak ada kafarah dan juga tidak boleh ditunaikan. Bal 'alaihi at-taubatu wal istighfar, bahkan bagi orang tersebut bertaubat kepada Allah dan memperbanyak istighfar. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, orang tadi tidak boleh ditunaikan, bahkan dia harus rujuk taubat kepada Allah. Istighfar kepadanya. وَلْيَكُلْ كَمَا قَالَ النَّبِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ, dan hendaknya dia berkata sebagaimana ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, hadis beliau. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. مَنْ حَلَفَ بِاللَّذَا وَالْعُزَّى, barang siapa yang bersumpah dengan menggunakan nama patung Lat dan Uzza, وَاللَّا demi Lat, وَالْعُزَّى demi Uzza, bukan dengan nama apa? Allah. Sabda Nabi SAW, yang bersumpah dengan patung Lat, dengan patung Uzza, hendaknya dia berkata, La ilaha illallah. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hendaknya dia mengucapkan sebagaimana apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Enggak boleh bernazar kepada selain Allah. Hendaknya dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini macam yang kedua. Kemudian macam yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, adalah nazrun ma'asiyah. Kalau ada air ya. Nah. Yang ketiga adalah nazrun ma'asiyah. Nazar yang dihukumi ma'asiyah. Nah. Apa itu nazar? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nazar kepada selain Allah dihukumi apa? Nazar syirik. Ini nazar maksiat. Apa itu nazar maksiat? Nazar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi perbuatannya dilarang. Bernazar di dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Bernazar untuk dosa. Bernazar kepada perbuatan munkar. Contohnya apa? Nah, siapa yang bisa ngasih contoh? Nah. Bernazar untuk apa? Mencuri, merampok. Nah. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Maka ini hukumnya apa? Hukumnya haram. Apakah ditunaikan? Jawabannya apa? Tidak boleh ditunaikan. Hadis Aisyah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man nazara an ya'siyahu fala ya'si." Maka barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan dimaksiati. Yang bernazar kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bermaksiat, maka jangan dimaksiati. Artinya jangan kau tunaikan nazar tersebut. Nah. Begitu pula pada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu wa arda dalam riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat Abu Dawud dari sahabat Imran ibn Husain, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la wafa'a li nazrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. La wafa', tidak ada pelaksanaan, tidak ditunaikan. Nah, li nazrin fi ma'siyatillah, bernazar tapi tujuannya bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan enggak boleh nazar kepada perkara-perkara yang enggak dimiliki oleh ibnu Adam. Enggak punya manusia, enggak sanggup. Contoh, saya bernazar terbang dengan menggunakan dua tanganku. Nah, kira-kira bisa? Ya, monggo dicoba, tapi jangan tinggi-tinggi. Nah. Ya. Ini fi ma la yamliku. Contoh, nah, seperti itu. Bernazar ingin terbang dengan kedua tangannya, mana bisa? Kita manusia bukan burung gagak. Nah, maka ini sesuatu yang tidak dimiliki dan tidak dimampui oleh ibnu Adam. Maka nazar maksiat tidak boleh ditunaikan. Pada suatu ketika Nabi alaihi salatu wasalam mikhtub, beliau berkhutbah di atas mimbarnya. Tiba-tiba Nabi melihat ra'a rajulan qa'iman. Melihat seorang laki-laki berdiri di bawah terik matahari. Nabi sallallahu sedang apa ini? Berkhutbah. Dipotong khutbahnya, Nabi sallallahu bertanya, "Siapa ini? Apa yang dia berbuat?" Para sahabat serentak mengatakan, qalu Abu Israel. Itu Abu Israil ya Rasulullah. Kunyahnya. Sahabat ini dikenal dengan kunyahnya. Siapa tadi? Abu Israil. Kata para sahabat, nazara an yasuma wa huwa qaim. Dia bernazar berpuasa. Berarti sudah apa? Wajib. Diwajibkan bagi dirinya. Tapi dia melaksanakan nazar tersebut dengan berdiri. Nazarnya ini panjang, puasa dengan berdiri. Wala yaq'ud, tidak duduk. Wala yastadim, tidak ngiyup. Tidak di bawah apa? Naungan. Bahasa Indonesianya apa? Tidak berteduh. Tidak berteduh. Wala yatakallam. Dan dia tidak berbicara. Mogok makan, mogok duduk. Mogok apa lagi? Mogok berbicara. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, murhu falyatakallam. Perintahkan dia untuk berbicara. Wal yaq'ud. Hendaknya dia duduk. Wal yastadil. Hendaknya dia bernaung. Wal yutim shalah. Dan dia lanjutkan puasanya. Hukum puasanya apa? Ta'ah, sudah kewajiban ini. Caranya yang keliru. Maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ini memberatkan. Al-Qur'an melarang kita menjerumuskan diri kepada kebinasaan. Wala tulku bi aidikum ila tahluka. Dan campakkan dirimu kepada kemudaratan, kematian, kebinasaan. Maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara seperti itu dan melanjutkan puasanya. Tinggal satu pertanyaan ikhwani afiyahumullah. Untuk nazar maksiat ini, apakah ada kafarahnya? Nah, di sini para ulama terjadi perbedaan pendapat di antara mereka hingga dua mazhab. Mazhab yang pertama, la wa fa'alihi wa la kafar. Gak boleh ditunaikan dan tidak ada kafar. Karena ini maksiat. Dan ini merupakan pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Pendapatnya siapa? Syafi'i dan Malik. Yang bernazar maksiat, gak ada pelaksanaan, tidak ditunaikan dan tidak ada kafar. Dan pendapat ini dirojihkan oleh Ibnu Hazm dan Imam Ibn al-Mundhir. Ibnu Hazm dan Ibn al-Mundhir. Dan di sana ada riwayat, diriwayatkan dari Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad memiliki dua riwayat. Riwayat pertama pendapat yang ini, riwayat yang lain pendapat yang kedua, dan itu riwayat yang rajih. Riwayat yang pertama ini Imam Ahmad pernah berfatwa fi man nadhara an yahdim dar ghairi. Ada seseorang yang bernazar menghancurkan rumah orang lain. Labinatan labina. Orang ini bernazar untuk merobohkannya sebata demi sebata. Sebata demi sebata, Superman. Akan hancurkan satu persatu. Maka Imam Ahmad berpendapat la wa fa'alihi wa la kafar. Gak boleh ditunaikan dan gak ada kafar. Riwayat Imam Ahmad. Ini pendapat yang pertama, ikhwan yang akhiratumullah. Pendapat yang kedua, la wafa wa 'alaihi kafarah, tidak ditunaikan. Tapi baginya kafar. Harus dibayar kafar. Berarti untuk nazar maksiat ini yang jadi kesepakatan apa? Hah? Ditunaikan? Tidak. Tidak ditunaikan. Ini sudah menjadi kesepakatan. Yang terjadi khilaf, ada tambahan kafaroh atau cukup itu saja. Nah, maka pendapat yang kedua ini tidak ditunaikan dan baginya kafarah ini merupakan pendapatnya sahabat Ibnu Mas'ud, kemudian sahabat Jabir, kemudian sahabat Imran Ibn Husain, kemudian sahabat Sumrah Ibn Jundub. Samurah Ibn Jundub. Samurah Ibn Jundub. Sahabat siapa tadi? Ibnu Mas'ud, kemudian Jabir, kemudian Imran Ibn Husain, kemudian sahabat Samurah Ibn Jundub. Begitu pula sahabat dari kalangan ahli tafsir di antara mereka, sahabat siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma. Beliau mengatakan, "Ma kana an-nadhru lisyaitan fala wafa 'alayhi." Barang siapa yang nazarnya untuk syaitan, nazar maksiat. Naam, la wafa 'alayhi, enggak ditunaikan, wa 'alayhi kafaratul yamin. Bagi dia kafarohnya seperti kafarohnya sumpah. Bagi dia seperti kafarohnya sumpah. Dan ini juga dikuatkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Uqbah ibn Amir. Riwayat Imam Muslim dari sahabat Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kafaratun nazri kafaratul yamin. Hadisnya sahih. Kafarohnya nazar itu kafarohnya sumpah. Nah, kadang kita sumpah ternyata sumpahnya keliru. Itu kan ada apa? Ada kafarohnya, yaitu sama dengan nazar sama dengan kafarohnya sumpah. Dan pendapat ini adalah pendapat yang rajih. Dan ini merupakan pendapat di antara para ulama-ulama terakhir, Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Al-Lajnah Ad-Da'imah, Dewan Komite Fatwa. Ini pendapatnya Dewan Komite Fatwa, dan pendapat ini adalah pendapat yang pendapat yang rajih. Apa itu kafarahnya? Orang yang sumpah. Pertama, memberikan makanan kepada 10 fakir miskin. Atau memberikan pakaian dengan jumlah yang sama kepada 10 fakir miskin. Atau yang ketiga, membebaskan budak. Kalau sudah tiga perkara ini enggak bisa, memberikan makanan enggak mampu, dia juga fakir, begitu juga tidak bisa memberikan pakaian, dia juga miskin. Perbudakan enggak ada zaman sekarang, maka baru pilihan yang terakhir, berpuasa sebanyak berapa hari? Tiga hari. Berpuasa tiga hari. Dalilnya yang terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 89. Al-Ma'idah ayat 89. Fakafaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kafarahnya sumpah itu kalian memberikan makanan kepada fakir miskin dari makanan yang kalian konsumsi. Kalau dia makan beras obor, jangan dikasih beras apa? Beras Banyuwangi. Dia biasa beli beras harga 60 ribu di Indomaret, jangan dikasih harga beras yang 25 ribu yang banyak kutunya. akan memberikan kepada fakir miskin apa yang kalian makan. Kalau kalian makan berasa seadanya, ya itu sudah yang dikeluarkan. Nah, au kiswatuhum, atau memberikan pakaian kepada mereka. Au tahriru raqabah, atau membebaskan, naam, membebaskan budak. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam, dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Kalau enggak bisa baru berpuasa 3 hari dan itu adalah kafarah dari sumpah kalian. Wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah tersebut. Maka kafarahnya orang yang bernazar maksiat, aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan pukulnya. Nah, ini nazar apa? Maksiat. Jangan ya, akhi, dinasihati. Ini berdosa. Bagi dia apa? Karena sudah bernazar kepada Allah, ada kafarahnya. Silakan. Mampu memberikan makanan, pakaian, atau tidak mampu puasa 3 hari. Kemudian yang keempat, yaitu nazrun mubah. Nazar yang hukumnya boleh, dihukumi mubah. Dia mengatakan, lillahi alayya fi hadzal yawm an albas al-albasa jubbatan wala akhla'uha. Aku bernazar pada hari ini aku akan menggunakan jubah. Di hari ini aku bernazar. Aku menggunakan jubah dan enggak akan ana copot. Nah. Nazar apa enggak nazar? Dia nyebutkan nazar. Hukumnya apa? Mubah. Nah, maka dia wajib untuk menunaikannya. Dia pakai jubah, jangan dicopot. Nah, sehari semalam. Nah, ini hukumnya mubah. Maka alaihi wafa, dia harus tunaikan. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, nazrun makruh. Nazar yang sifatnya makruh. Nazar yang sifatnya makruh. Contohnya, lillahi alayya an utallik imra'ati ghadan. Aku bernazar, besok istriku saya cerai. Nah, ada. Sebutkan oleh para ulama. Bisa jadi ada. Aku bernazar, besok saya ceraikan istriku. Nah, maka ini dihukumi nazar yang enggak ada sebab, artinya makruh. Nah, maka tidak wajib dia tunaikan. Dan baginya apa? Hah? Baginya kafar. Karena ini dihukumi dengan macam apa? Nazar maksiat. Dikiaskan bersama. Sehingga tidak boleh ditunaikan dan baginya kafar. Karena tidak ada sebab. Kecuali ada sebab. Nah. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah nazrun atau nazru ghadabin au lujaj. Nazar ghadab atau nazar lujaj atau lijaj. Nazar lijaj atau nazar ghadab, nazar yang muncul karena efek perdebatan dan perselisihan. Disebutkan oleh para ulama dengan lafaz nazaru ghadabin walijajin. Nazar yang muncul karena efek perdebatan dan perselisihan. Yang mana karena perdebatan tersebut, perselisihan tersebut mengundang apa? Emosi dan amarah. Dia ngamuk, dia marah. Nah. Sehingga ada satu pihak yang mendustakan. membenarkan, ada satu pihak yang lain yang apa? Membenarkan. Ini berselisih. Sehingga ada satu pihak yang mendustakan di antara dua kubu ini, satu pihak yang lain apa? Mereka membenarkan. Contohnya si A mengatakan, pasca COVID ini pemerintah mewajibkan kita untuk lockdown. Ini si A. Atau enggak ada. Ini si A mengatakan pemerintah ini enggak mewajibkan kita untuk lockdown. Jangankan lockdown, PSBB kadang ditegakkan, kadang dihapus. Enggak kuat pemerintah, enggak bisa. Bahkan bahasa sekarang apa, bukan PSBB, apa itu? Hah? PPKN. Nah, pihak yang pertama dia mengatakan enggak ada lockdown pemerintah ini, enggak sanggup, enggak bisa. Masyarakatnya pun juga akan banyak terbengkalai hak-hak mereka, kepentingan mereka. Masyarakat akan menganggap diri mereka terzolimi dengan adanya lockdown tersebut. Pihak B mengatakan pemerintah wajibkan lockdown. Ada wajib. Sehingga ada kubu A yang mengatakan enggak ada. Kubu B mengatakan apa? Ada. Berarti ada apa ini? Dua kubu. Nah, lalu si B ini dia bilang. Si B tadi yang mengatakan apa? Ada lockdown. Harus lockdown. Pemerintah mewajibkan lockdown. Maka si B mengatakan, kalau memang enggak ada lockdown, saya akan berpuasa nazar 14 hari. Tujuannya apa? Untuk membenarkan pendapatnya dan mendustakan si A. Paham ya? Si B mengatakan, kalau seandainya enggak ada lockdown dari pemerintah, Ana akan berpuasa 14 hari. Tujuannya untuk membenarkan pendapatnya dia, mendustakan temannya. Supaya si A tadi apa? Percaya. Supaya si A tadi percaya. Dan si B berusaha untuk mendustakan berita dari si A. Dan ternyata yang benar si A. Gak ada aturan itu dari pemerintah. Bahkan harus izin pusat. Sebelum melaksanakan. Sebelum apa? Melaksanakan. Tak izin dulu pusat. Tadi kan gak ada. Nah. Maka bagi dia apa? Yang nazar tadi? 2 miliar. Ini disebut dengan nazar apa? Ghadabun walujaj. Yang muncul karena perdebatan perselisihan menumbuhkan emosi dan amarah. Maka bagi yang nazar tadi, dua pilihan. Yang pertama, puasa 14 hari. Ya, di dalam rumah sudah puasa 14 hari. Bukan lockdown ya, puasa. Puasa 14 hari. Puasa 14 hari. Nah. Atau, kalau dia enggak mampu. Dia enggak mau menunaikan itu, puasa 14 hari. Baginya apa? Kafarah. Apa kafarahnya? Yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, kalau dia mau menunaikan, ini nazar wajib begini. Gara-gara lujaj dan gara-gara ghadab. Nah, ini 6 nazar. Para ulama menambahkan nazar yang ketujuh yang disebut dengan nazar mubham. Nazar mubham ini nazar yang samar, enggak jelas. Dia mengatakan lillahi alayya nazrun. Aku mau bernazar. Dah sampai di situ. Nazarnya apa? Enggak terucap. Ini disebut dengan nazar apa? Mubham. Enggak jelas. Samar. Enggak nampak apa amalan yang mau dia nazarkan. Ini terjadi khilaf di antara para ulama karena enggak ada amalannya. Khilafnya kira-kira di mana? Hah? Kenapa? Bukan itu. Khilafnya di mana? Enggak ada amalan tuh ini. Nah, kafar. Karena enggak ada pembahasan ditunaikan atau tidak ditunaikan karena enggak tahu amalannya apa. Apa yang mau ditunaikan dia belum berujar. Yang berselisih di antara para ulama mengenai apa? Kafarahnya. Adakah kafarah atau tidak? Jelasannya panjang. Aisyah Ibnu Mas'ud menganggap dan ini pendapatnya jumhur. Bagi dia wajib kafarah. Pendapat yang kedua mengatakan tidak ada kafarah karena hadis Uqbah Ibn Amir ada sedikit tambahan. Kalau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kafaratun nadri, kafaratul yamin, kafarahnya nazar adalah kafaratnya sumpah. Di sana ada lafaz tambahan di luar sahih Muslim, kafaratun nadri lam yusammi kafaratul yamin, kafarahnya nazar yang tidak diucapkan adalah kafarahnya sumpah. Tambahan kata-kata yang tidak diucapkan dilemahkan oleh Imam Al-Albani, dianggap hadis tersebut dhaif. Hingga terjadi khilaf di antara mereka. Ada yang mengatakan tidak ada kafar. Ada yang mengatakan bagi dia kafar. Wallahu ta'ala alam. Maka ini 6 macam nazar. Yang pertama apa tadi? Nazar ta'ah. Atau nazar apa? Ibadah. Atau nazar syar'i. Yang kedua? Nazar syirki. Kemudian yang ketiga, nazar maksiat atau nazar muharram. Kemudian yang keempat, nazar mubah. Yang kelima, nazar makruh. Yang keenam, ghadab dan atau lujaj atau lijaj. Nazar yang karena emosi ataupun amarah sebabkan perselisihan. Dan yang terakhir, nazar apa? Mubham. Wallahu ta'ala. Fadhal. Kan dia enggak mengucapkan kata-kata nazar. Anda sebutkan itu tadi. Kalau tadi enggak Anda sebutkan itu. Nah. Kalau enggak dia mau tunaikan, enggak kafar. Karena ini termasuk nazar apa? Mubah. Dia mau cabut boleh. Karena itu menyakitkan. Ternyata enggak jadi dicabut, cuma ditambal. Sarafnya bisa diambil. Tapi harus 5 kali balik ke dokter gigi. Makanya ini masuk dalam nazar apa? Nazar mubah. Maka bagi dia boleh untuk dicabut. Artinya dia enggak mau lagi di kemudian hari sakit, boleh dicabut. Kalau enggak, ya kafarah. Seperti kafaratul yamin. Wallahu ta'ala alam. Ilahuna walhamdulillah.